Islam itu Bapak Ibu sekalian adalah istislamun nafs lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri kepada Sang Pencipta Allah secara totalitas. Predikat Islam bukan predikat yang baru, dan agama yang Allah turunkan dari langit hanya satu, hanya Islam. Agama semua nabi-nabi Islam, bukan agama yang baru. Jadi yang Bapak Ibu jalankan sekarang ini dan predikat Islam ini bukan hal yang baru. Yang terbaharui adalah hukum-hukum dan syariat, tapi induk nama agama Islam. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 19. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Inna ad-dina indallahi al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa inna allaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, enggak ada agama baru. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih, ikutin enggak nih ajaran Nabi Muhammad SAW, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Jadi sudah datang kepada mereka penjelasan. Kalau Nabi Muhammad SAW pelengkap dan penyempurna dari ajaran Isa dan Musa alaihi wassalatu wassalam, itu semua hanya bagian bainahum. Makna bagian kata sebagian ulama tafsir adalah hasud, iri, dengki, tidak mau beriman. Dan barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya jelaskan di poin pertama masalah makna Islam. Dan ini bagi semua yang beriman kepada Allah dapat predikat ini, tapi berimannya harus totalitas. Dalam agama kita ini ada dua definisi kafir. Definisi pertama, ada dua makna kafir atau dua level orang dikatakan kafir. Kafir yang pertama sifatnya kufur kepada Allah secara total. Enggak ada Allah, enggak ada Tuhan. Seperti misalnya yang dikatakan oleh para orang ateis, enggak ada Tuhan, semua ini terjadi begitu saja. Ini kufur, tapi ini kufur mutlak, secara totalitas semua. Ada kufur yang kedua, kufur karena mengkafiri sebagian, ya, substansial apa yang telah Allah perintahkan untuk diimani. Seperti contoh, kalau kita tanyakan kepada teman-teman kita Nasrani sekarang, bagaimana menurut kalian tentang Yahudi? Maka mereka akan katakan Yahudi kafir. Kok bisa? Kan Yahudi itu agama profetis juga, beriman kepada Allah juga, dan ada nabinya Nabi Musa. Maka kalau orang-orang Nasrani yang berpegang pada ajaran mereka akan menjawab, karena mereka masih menolak Nabi Isa. Jadi ada substansial yang mengharuskan kita iman kepada Allah itu dipangkas. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa alaihissalam, dan yang berusaha mensalib Nabi Isa adalah orang Yahudi. Gitu ya. Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi dipredikatkan, ditarik dari mereka predikat Islam, pindah kepada kekafiran. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam serta semua yang Nabi Musa bawa sebagai risalah yang dikatakan Muslim. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam datang, mereka harus sempurnakan imannya kepada Nabi Isa. Yang menolak Nabi Isa alaihissalam walaupun mengaku beriman sama Allah dikatakan kufur. Begitu pula pada saat Nabi Muhammad alaihissalam datang, semua manusia yang kita bicara lingkup orang-orang yang beragama profetis samawiyah, kalau mereka beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, mereka juga beriman kepada risalah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua nabi-nabi sebelumnya, maka mereka akan dapat predikat Muslim. Dan kenapa orang Islam sekarang mengatakan Nasrani juga kafir? Karena mereka masih menolak penyempurnaan keimanan mereka kepada Allah dengan beriman kepada risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu kalau kita bicara kalimat kafir, Bapak Ibu sekalian, jangan alergi di sini ya, tanda kutip. Maksud saya adalah kekafiran sebuah karakter atau sifat atau keyakinan yang semestinya diluruskan. Diluruskan ya. Karena kita manusia semuanya sama. Kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tapi Allah SWT mau kita beriman ya. Mau kita beriman. Makanya siapapun yang meninggalkan atau menyempurnakan keyakinannya dengan menyempurnakan iman kepada Allah dengan risalah Nabi Muhammad SAW, dikatakan Muslim. Kita sebagai seorang Muslim itu harus mengakui risalah Nabi Musa AS, harus mengakui risalah Nabi Isa AS, harus mengatakan ada Taurat dan ada Injil. Kalau ada seseorang di antara kita yang mengatakan tidak ada nama Nabi namanya Musa, atau tidak ada Nabi namanya Isa, atau enggak ada kitab Taurat atau tidak ada kitab Injil pernah turun dari langit, maka dikatakan dia kafir. Makanya rukun iman kita ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab. Harus kita yakini ada kitab Taurat, ada kitab Injil pernah turun. Tapi ini disempurnakan dengan Al-Quran. Iman kepada Rasul-Rasul. Semuanya. Dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS masuk dalamnya Musa dan Isa. Kemudian iman kepada hari kiamat, kematian, proses alam barzah di kuburan, proses hisab pembangkitan hari kiamat, surga dan neraka. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Maka tentu saja teman-teman sekalian, dari sini kita bisa memahami bahwasanya predikat Muslim itu akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah secara totalitas.